Aku percaya bumi emas, tanah airku. Sepanjang masa kan menghijau selalu. Di sana hutan rimbun memanggilkan hujan, sungai dan danau menyimpan air nan kan berlimpah berkah abadi. Silih berganti tumbuhnya biladi tanami. Aku percaya bumi emas, tanah airku. Sepanjang masa kan menghijau selalu. Sana hutan-hutan rimbun memanggilkan hujan, sungai dan danau menyimpan air nan gunawan. Bumi digali kan berlimpah berkah abadi. Silih ganti tumbuhnya biladi tanah.